Konsultasi Syariah. Batasan waktu zikir pagi petang. Pertanyaan, apa batasan waktu untuk mengamalkan zikir petang? Apakah sampai matahari terbenam atau boleh sampai hampir pertengahan malam? Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Seperti namanya zikir pagi dan petang, demikian pula waktunya. Zikir pagi diucapkan di pagi hari, zikir petang di petang hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika qabla qulu'is syamsi wa qabla al-ghurub." Yang artinya, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Quran surat Qaf ayat 39. Allah juga berfirman, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Yang artinya, bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, yaitu waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum, ayat 17. Dan juga firman-Nya di ayat yang lain, وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Yang artinya, dan bertasbihlah kepadanya pada saat bukroh dan asil. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 42. Bukroh maknanya adalah awal hari, yaitu antara subuh sampai terbit matahari. Adapun asil adalah sore hari, antara asar sampai tiba waktu maghrib. Al-Wabil As-Sayyib Ibnul Qayyim. Waktu afdol. Dua waktu di atas, yaitu bukroh dan asil, adalah waktu yang paling afdol untuk berzikir pagi dan petang. Antara subuh dan terbit matahari, waktu afdol untuk zikir pagi. Dan antara asar sampai maghrib adalah waktu afdol untuk berzikir sore. Waktu longgar. Adapun di luar waktu afdol, di sana ada waktu longgar untuk berzikir pagi petang. Yaitu pagi dimulai dari setengah malam terakhir sampai sebelum tergelincir matahari ke barat, yaitu waktu duhur atau zawal. Kemudian sore dimulai sejak zawal sampai akhir pertengahan malam awal. Dalam fatwa Syabagah Islamiyah dijelaskan, waktu pagi dimulai sejak setengah malam yang akhir sampai waktu-waktu zawal. Namun waktu afdol untuk zikir pagi adalah membacanya setelah subuh sampai terbit matahari. Sebagaimana waktu petang dimulai sejak awal sampai akhir setengah malam awal. Namun waktu yang afdol untuk zikir petang adalah setelah asar sampai terbenam matahari. Fatwa Syabakah Islamiyah. Artinya saat seorang lupa, ketiduran, atau faktor halangan lainnya untuk dapat berzikir pagi dan petang di waktu yang afdol, maka dia masih berkesempatan membaca zikir-zikir itu di waktu longgar di atas. Wallahu a'lam bishawab.